Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa sallama taslima katsira wa ba'd. Ya, kita lanjutkan masih pada pembahasan tentang an-na'ib 'anil fa'il. Pembahasan sebelumnya sudah kita lewatkan tentang bahwasanya di antara masdar juga dzaraf juga jar majrur ada yang ia bisa menggantikan dari fa'il, ada yang ia bisa menjadi naibul fa'il, tapi dengan syarat-syarat yang sudah kita lewatkan. Ya, itu apa syaratnya? Masdar agar dia masdarnya mutasarrif. Makna mutasarrif ini apa? Makna tasarrufi annahu la yalzam an-nasb 'ala dharfiyyah tabe ma yasih wuqu'uhu musnadan ilaih, apa yang bisa datang sebagai musnad ilaih. Ya, kemudian syarat yang kedua yang dari mukhtas wa ma'na ikhtisasih ya ayakuna mufidan. Kaifa yakunu mufidan? Bimadha yahsul al-faidah? Bi wasfin aw di al-ibaf aw di al-alamiyah. Ya. Kemudian dzaraf juga demikian. Syaratnya agar dia apa? Bisa menjadi naibul fa'il harus apa? Mutasarrif. Iya. Mutasarrif sama definisi mutasarrif pada dzaraf dengan mutasarrif pada apa? Masdar itu. Yani dia tidak melazimi nasab sebagai dzaraf tadi, tidak melazimi nasab sebagai maf'ul mutlak ya pada masdar itu ya. Pada masdar dia tidak melazimi nasab sebagai maf'ul mutlak, adapun pada dzaraf tidak melazimi nasab ala dzarfiyah. Ya. Dan juga dia bisa jatuh sebagai musnadan ilaih. Kemudian syarat yang kedua agar dia apa? Mukhtas juga. Ya, mana ya apa? Mukhtas. Ya, ini dia dikhususkan dengan apa? Wasaf juga atau dengan yang bawah atau dengan nau'nya ya. Bayan nau' atau adad ya. Kalau adad masdar ya. Dikhususkan dengan wasaf atau dengan ibawah. Ya. Kemudian jar wa majrur syaratnya apa? Agar dia mutasarrif. Apa maksudnya mutasarrif? Jar wa majrur. Mukhtas, agar dia mukhtas kan atau ma'rifah. Ya. Wa yahsul al-ikhtisas bi al-wasf aw bi al-idafah. Atau bi kaunihi ma'rifah atau karena dia ma'rifah. Tambahkan lagi pada jar majrur syaratnya itu agar huruf jarnya ya bukan untuk ta'lil ya, lam kadang untuk ta'lil, min juga, ba juga ya. Seperti dalam ucapan penyair apa yubi haya'an wa yubo min mahabatihi ya, kan? Min mahabatihi minnya itu ta'lil. Bagaimana tambahkan lagi yaitu agar huruf jarnya tidak melazimi satu keadaan seperti rubba, dia melazimi isim majrur yang nakirah maka tidak bisa. Juga mudh, dia melazimi isim majrur yang berupa dzaraf. Kemudian setelah kita lewatkan pula bahwasanya selagi ada maf'ul maka selain maf'ul dari dzaraf ataupun masdar ataupun jar wa majrur tidak menggantikan dari apa? Fa'il. Ya, tapi terkadang menggantikan, jarang sifatnya. Ya. Dan kalau tidak ada apa? Maf'ul maka silakan antum jadikan yang mana saja dari dzaraf, termasuk atau jamak jurus bagaimana ibn fa'in. Nah, kita lanjutkan. Baik, yang berapa sekarang? قال الناظم رحمه الله وباتفاق قد ينوب السالم باب كساف ما التباسه أمن باتفاق شاب مجرور متعلق ينوب قد حرف للتقليل ينوب السالم من جلس عربية فعل وفاعل من باب كسا من باب الجار ومجرور متعلق محذوف حال الثالث ya. Kemudian fima ini jar wa majrur muta'alliq bi yanub. Dan maknanya mausulah. Ya. Mana aibnya dhamir ha pada iltibasu, iltibas mafsadari apa? Iltabasa yaltabisu iltibasu. Ya Rabbi jelaskan. Ya. Fima iltibasuhu أمن أمن في الماضي مبني للمجهول ما لنا يقول فعلية ضمير مستتر فيه جوازا تقتله هو وما لي معنى التباس يعني جملة أمن على محلها apa رفع sebagai خبر مبتدأنya kan ما apa مبتدأنya التباس خبرnya أمن جملة مبتدأ خبر tidak ada mahal dalam i'rab sila mausul. Jadi man yang mausulah iltibasu mubtada umin ini jumlah fi'il ya khabar. Ya. Maknanya jelas ya. Wa bi ittifaqin dengan kesepakatan qad yanubu tsani terkadang maf'ul yang kedua menggantikan dari fa'il. Ini khusus pada bab kasa. Tabiasa adalah setiap fi'il yang dia menasabkan dua maf'ulnya, yang mana dua maf'ulnya asalnya bukan mubtada khabar, nanti akan kita baca jelasannya. Fi mal tibasu umin, ada syaratnya. Tidak mutlak ya. Pada bab kasa boleh untuk maf'ul yang kedua dijadikan sebagai naibul fa'il, tidak mutlak. Khusus fi mal tibasu umin. Khusus pada apa yang aman dari kerancuan. Paham ini maksudnya? Jadi terkadang maf'ul bi yang kedua pada bab kasa itu dia menjadi naibul fa'il, tapi dengan syarat agar aman dari apa? Kerancuan. Hukum asalnya yang dijadikan naibul fa'il itu apa? Maf'ul bi yang pertama ya. Pada semua bab, apakah bab kasa atau bab dhanna atau bab a'lama atau bab bahkan ikhtara. Kalau bab ikhtara itu adalah fi'il yang dia butuh kepada dua maf'ul, yang maf'ul bi yang pertamanya atau yang mana dia fi'il tersebut sampai ke maf'ul bi yang pertama dengan sendirinya dan dia sampai kepada maf'ul bi yang kedua dengan perantaran huruf, itu bab ikhtara. Ya, nanti ada insyaallah setelah catatan kaki. Ya, sepakat semuanya bahwasanya yang pertama itu diamalkan. Ya. Adapun terkait dengan boleh tidaknya mengamalkan yang kedua atau yang ketiga, ya itu ada khilaf. Ya. Tapi di sini pada bab kasa kata beliau wa bittifaq. Ya, dengan kesepakatan. Ya mungkin bisa dibawa kepada ittifaq jumhur al-Basriyin, kesepakatan jumhur al-Basriyin karena orang-orang Kufah ya berbeda ya pendapatnya, nanti akan kita baca insyaallah. Bisa difahami nih? Mana bait wa bittifaq dan qad yanubu tsanimin, dengan kesepakatan ya bahwasanya maf'ul bi yang kedua menggantikan dari fa'il menjadi naibul fa'il pada bab kasa secara khusus ya fi maltibasu umin, khususnya pada apa yang aman dari kerancuan, nanti akan dijelaskan insyaallah. Kita baca syarahnya. إذا بني الفعل المتعدي إلى المفعولين لما لم يسمى فاعله فإما أن يكون من باب أعطاء أو من باب ظن. Apabila fi'il yang mutaaddi kepada dua maf'ul dibentuk untuk yang tidak disebutkan fa'ilnya, apabila fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul dibentuk untuk yang tidak disebutkan fa'ilnya atau dimajulkan, itu ringkasnya. Fa'imman yakuna min babi a'ta, maka ada kalanya fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul itu maksudnya pada bab a'ta, atau dia maksudnya pada bab dhanna. Nah, di situ ada faedah tambahan pada catatan yang kedua. Hadha yansibu fi'lun min al-af'al maf'ulain asluhuma mubtada'un wa khabar. Ya, terkadang satu fi'il dari fi'il-fi'il menasabkan dua maf'ul, yang mana asal dari dua maf'ul itu adalah mubtada khabar. Contoh, dhanantu Zaidan qa'iman. Ya. Sebelum dimasuki dhanantu Zaidun qa'imun, mubtada khabar kan? Ya. Setelah dimasuki dhanna, maka dia menjadi dua maf'ulnya dhanna. Juga wa 'alimtu akhaka musafir, ini sudah kita lewatkan. Wa la yansibu al-maf'ulaini alladaini asluhuma al-mubtada wal khabar illa dhanna wa akhwatuha. Dan tidaklah menasabkan dua maf'ul yang aslinya adalah mubtada khabar kecuali dhanna dan teman-temannya. Sudah kita lewatkan. Wa hadha huwa muradu syarihuna, dan inilah yang dimaksud oleh asy-syarih di sini. Bi qawlihi, dengan ucapannya bab dhanna. Wa bi ittifaqin bislanya wa fi babi dhanna. Wa huwa aidan muradu an-nadhim bi qawlihi. Oh ya, ucapan asy-syarih tadi fi min babi dhanna. Wa huwa aidan muradu an-nadhim bi qawlihi, dan juga ini yang dimaksud oleh an-nadhim dengan ucapannya fi babi dhanna wa ara. Kenapa? Karena ara tansibu thalathata mafa'ila, karena ara menasabkan tiga maf'ul. Aslu tsani, yang mana asal dari maf'ulnya yang kedua, wa tsalith, dan juga maf'ul yang ketiga, minha darinya adalah mubtada khabar. Ala ma'alimta, seperti yang telah kau ketahui. Sudah lewat ini juga kan. Asal dari maf'ul yang kedua dan ketiganya apa? A'lama dan teman-temannya adalah apa? Mubtada khabar. Waqad yansibu fi'lun min al-af'al maf'ulaini wa hadha 'ala naw'ain. Dan terkadang juga satu fi'il dari fi'il-fi'il menasabkan dua maf'ul. Wa hadha 'ala naw'ain, dan ini ada dua macam. Jadi fi'il yang ia menasabkan dua maf'ul itu ada dua macam. Ya, li'annahu imma yakuna nasbuhu li ahadihima 'ala naz'il khafid kama fi qawlika ikhtartu ar-rijala Muhammada wa kama fi qawli ta'ala wakhtara Musa qawmahu 70 rajula. Dikarenakan ada kalanya fi'il tersebut ya menasabkan dua maf'ul, yang mana ya nasabnya salah satu maf'ulnya itu karena membuang huruf jar, dan kepada yang lainnya ya secara langsung. Li'annahu imma yakuna nasbuhu li hadima 'ala nazm khafid. Karena fi'il yang dia menasabkan dua maf'ul itu ada dua macam, saya ulangi. Yang pertama, dia menasabkan dua maf'ul sekaligus tanpa perantara huruf jar, dan yang kedua, yang dia menasabkan dua maf'ul hanya saja kepada maf'ul yang pertama secara langsung dia nasabkan, kepada maf'ul yang kedua dinasabkan karena apa? Membuang huruf jar. Karena dia aslinya sampai kepada maf'ul yang kedua dengan perantara huruf jar. Nah, ketika dibuang huruf jarnya, dia menjadi apa? Mansub, ya. Yang sering kita namai dengan apa? Mansub ala naz'il khafid. Ya. Nanti akan datang itu juga pembahasannya khusus. Ya, li'anna imma yakuna nasbu li ahadi ma la nazil khafid. Karena fi'il tersebut kadang dia menasabkan kepada salah satu dari dua maf'ulnya di atas naz'il khafid, pembuangan huruf khafid. Kama fi qawlika, seperti dalam ucapanmu, ikhtartu rijala Muhammada. Aslinya apa? Ikhtartu minar rijali Muhammada. Aku memilih dari kaum laki-laki tersebut Muhammad. Wa kama fi qawlihi ta'ala wa ikhtara Musa qawmahu 70 rajula. Mana di sini yang mansub 'ala nazil khafid, dan dia mansub, dan yang mansub dengan perantaran fi'il secara langsung? Dengan fi'il secara langsung mana? Qawmahu, ini mansub 'ala apa? nazil khafid 70 mansub secara langsung, ya kan? Lihat al-asl ikhtartu minar rijali Muhammad, aku memilih dari kaum laki-laki itu Muhammad. Wa ikhtara Musa min qaumihi 70 rajula, dan Nabi Musa memilih dari kaumnya 70 orang laki-laki. Jadi i'rabnya qaumah mansub ala naz'il khafid. Sab'in maful bih. Kalau ini ada khilaf juga ya. Boleh tidak kalau seperti ini keadaannya untuk menjadikan apa yang dia mansub dengan membuang huruf dhorf, dengan membuang huruf jar sebagai naibul fa'il, boleh tidak? Ada khilaf kalau Al-Muradi membolehkan. Ya. Seperti kalau ikhtartu ar-rijal Muhammad, dibuang fa'ilnya, jadi apa? Apa? Ikhtira apa? Atau ukhtira, kan ada tiga sisi ya. Ikhtira, ikhtira, ukhtura, ikhtira apa? Ar-rijalu Muhammadan. Ya. Ada yang bolehkan, Al-Muradi bolehkan. Ada khilafnya. Jadi boleh tidak? Ya, apa yang dia maksud dengan nazul khafid itu dijadikan sebagai naibul fa'il. Ada khilaf. Kalau Al-Muradi bolehkan. Al-aslu ikhtartu min ar-rijali Muhammadan wa ikhtara Musa min qaumi 70 rajula wa imma an yakuna nasbu lil maf'ulaini li'annahu min tabi'atihi muta'addin ila tsnain. Dan ada kalanya fi'il tersebut yang menasabkan dua maf'ul karena dia memang tabiatnya muta'addi kepada dua maf'ul secara langsung. Ya. Wa dzalika nahwu qaulik, contohnya ucapanmu manahtul faqira dirham, aku berikan kepada si fakir itu dirham, satu dirham. Wa ataitu Ibrahima dinara wa kasautu Muhammadan jubbah. Paham ini? Wa hadha ad-dharb al-akhir huwa murad an-nadhim wa syarih bi bab kasa. Ya, macam yang terakhir ini itulah yang dimaukan oleh an-nadhim dan pensyarah pada bab kasa. Ya. Jadi fi'il yang muta'addi kalau kita kumpulkan semua ada berapa macam? Fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul kalau kita kumpulkan semua ada berapa macam? Ada tiga ya. Yang pertama dhanna dan akhwatnya. Bobitnya apa dhanna dan akhwatnya? Yaitu fi'il yang dia menasabkan dua maf'ul yang aslinya apa? Mubtada khabar. Kemudian yang kedua, fi'il yang dia muta'addi kepada dua maf'ul yang aslinya bukan mubtada khabar. Yang ketiga, fi'il yang dia muta'addi kepada dua maf'ul tapi kepada yang pertama melalui perantaran huruf jar, kepada yang kedua melalui perantaran apa? Tidak melalui perantaran huruf jar. Dia sampai kepada maf'ul yang pertama secara langsung, pada yang kedua dengan perantaran huruf jar. Seperti contoh yang lainnya kan adul amanata ila ahliha, gitu kan? Adul amanata ila ahliha. Sampaikanlah amanah kepada ahlinya. Sampai kepada maf'ul yang kedua dengan ila. Ya lafadznya majrur ya, mahalnya bisa nasab. Wa hadha ad-dharb al-akhir huwa murad an-nadhim wa syarih bi bab kasa. Macam yang terakhir ini itulah yang dimaukan oleh an-nadhim dan syarih pada bab kasa. Itu bab kasa. Macam yang terakhir tadi ya. Yang dia muta'addi kepada dua maf'ul secara langsung, yang mana dua maf'ul tersebut aslinya bukan mubtada khabar. La bi madri fa huwa kullu fi'lin yatustaf fi'il yang dia ta'adda ila maf'ulain muta'addi kepada dua maf'ul laisa asluhuma al-mubtada'u wal khabar, yang mana asal keduanya bukan mubtada khabar. Wa kana ta'addihi ilaihima bi nafsihi, muta'addiyannya dia kepada keduanya secara langsung. La bi wasitati hadzi harf al-jar, bukan dengan perantaran pembuangan huruf jar min ahadima, dari salah satu dari keduanya. Wa isal al-fi'li ila al-majrur, kemudian disampaikan setelah itu fi'il kepada yang isim yang majrurnya tadi menjadi mansub gitu, bukan. Ya, paham enggak? Ya. Bukan dengan perantaraan membuang huruf jar, kemudian setelah huruf jar dibuang fi'ilnya langsung diarahkan kepada majrur tadi sehingga menjadi mansub. Ya, telah dibuang huruf jarnya. Kalau sudah difahami kan? Ya. Kita ulangi ya. Idza buniyal fi'lul muta'addi ila maf'ulain, apabila fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul dibentuk untuk yang dibuang fa'ilnya, fa imma an yakuna min babi a'ta, maka dakalanya dia masuk kepada bab a'ta. Sudah faham kan bab a'ta? Itu apa? Setiap fi'il yang dia muta'addi kepada dua maf'ul secara langsung, yang mana dua maf'ul ini aslinya bukan mudhari khabar, au min babi dhanna. Lalu dhanna yaitu yang asalnya dua maf'ul ini dalam mudhari khabar. Fa in kana min babi a'ta, adapun apabila fi'ilnya pada bab a'ta, wa huwa al muradu bi hadha al bait, dan inilah yang dimaksudkan dengan bait ini, babi kasa. Fa dzakara musannif annahu yajuzu iqamatu al awwal minhumā. Maka musannif menyebutkan bahwa saya boleh untuk menjadikan yang pertama, ya, iqamatu al awwal minhumā, menjadikan atau menempatkan maf'ul bi yang pertama dari keduanya sebagai naibul fa'il. Wa kadzalika tsani bil ittifaq. Demikian pula boleh. Boleh menempatkan maf'ul bi yang kedua sebagai naibul fa'il bil ittifaq, dengan kesepakatan. Fa taqul, sehingga boleh kamu katakan kusya Zaidun jubbatan. Ya. Dikenakan untuk Zaid jubah. Wa u'tiya 'Amrun dirhaman. Amr diberi satu dirham. Wa in syi'ta aqamta tsani, jika engkau mau silakan boleh kamu jadikan maf'ul bi yang kedua sebagai naibul fa'ilnya. Fataqul, sehingga kamu katakan u'tiya 'Amrun dirhamun. Ya. Dirham itu diberikan kepada Amr. Wa kusiya Zaidun jubbah. Jubah itu dikenakan kepada apa? Kepada siapa? Zaid. Maknanya enggak rusak ya. Ya. Hadza in lam yahsul labsun bi iqamati tsani. Ya, ini ya. Bolehnya antum memilih, ya. Bolehnya antum jadikan yang kedua sebagai naibul fa'il, ataupun terjadinya kesepakatan akan bolehnya menjadikan yang kedua sebagai naibul fa'il. Ini in lam yahsul labsun bi iqamati tsani, apabila tidak terjadi adanya kerancuan, tidak terjadi kerancuan dengan menjadikan yang kedua sebagai naibul fa'il, itu syaratnya. Tidak ada kerancuan ketika menjadikan yang kedua sebagai naibul fa'il. Fa idza hasala habsun wajib iqamatul awal. Tapi kalau terjadi kerancuan maka wajib kembali kepada kaidah yang umum, yaitu menjadikan maf'ul bi yang pertama sebagai apa? Naibul fa'il. Fa dzalika nahwu, contoh yang di situ ada kerancuan kalau menjadikan yang kedua sebagai naibul fa'il adalah a'taitu Zaidan 'Amra. Apa maknanya? A'taitu Zaidan 'Amra. Aku memberikan kepada Zaid 'Amr. Siapa akhirnya dan siapa ma'khudnya? Hah? Akhirnya siapa? Zaid. Ma'khudnya siapa? 'Amr. Akhir itu yang mengambil. Ma'khud yang diambil. Yang budak misalkan 'Amr-nya. A'taitu Zaidan 'Amra. Aku memberikan kepada Zaid 'Amr. Zaidnya akhir, amalnya ma'khud. Ya. Kalau seperti ini adalah labs, sehingga fatata'ayyanu iqamatul awal, harus ya ketika dibuang fa'ilnya untuk menjadikan yang pertama atau maf'ul yang pertama sebagai naibul fa'il. Fataqul, maka kamu katakan u'tiya Zaidun 'Amra. Zaid diberi 'Amr. Ya. Zaid diberi 'Amr. Wala yajuzu iqamatu tsani hina idzin, maka ketika itu tidak boleh, ini yani ketika terjadi labs, tidak boleh menempatkan maf'ul bi yang kedua pada tempatnya fa'il. Li an la yahsul labs, agar jangan sampai terjadi labs. Seandainya dikatakan ya u'tiya Zaidan 'Amrun, ada kerancuan. Iya. Ya kan, karena masing-masing bisa sebagai akhir dan ma'khudh, ya kan? Ya, nanti difahami oleh si pendengar atau pembaca bahwasanya yang diberi akhirnya Amr, kalau dikatakan u'tiya Zaidan 'Amrun, iya kan, difahami oleh si pendengar atau pembaca bahwasanya Amr di situ akhir, Zaid maksud, padahal yang dimaukan olehmu bukan demikian, sebaliknya Zaid maksudnya akhir. Lianna kullu wahidin minhumā yaṣliḥu an yakūna ākhidan bi khilāfil awwal, karena masing-masing dari keduanya Zaid dan Amr bisa sebagai akhir yang mengambil, pihak yang mengambil. Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama tadi contohnya apa? Kusia Zaid jubah. Enggak mungkin yang dikenakan itu apa Zaidnya. Zaid dikenakan kepada jubah. Mesti jubahnya yang dikenakan kepada Zaid, ya kan? Juga pada contoh uti amrun dirhaman. Mesti iya. Apa di sini akhirnya? Uti amr mesti dirham habis sampai akhir. Dia benda mati, ya. Difahami nih? Kusia Zaidan jubah. Di sini al-maksud siapa yang dikenakan? Ya Zaid, ya kan? Bukan jubahnya. Tapi kalau ini diberi, yang memungkinkan, ya, yang diberi Amr itu Zaid. Yang menerima pemberiannya mungkin Zaid, mungkin Amr. Alas seperti ini tidak boleh. Paham ya? Itu makna dari ucapan an-nazim. Ya, fi maltibasu umin, pada apa yang aman dari iltibas. Wa naqala al-musannif al-ittifaq 'ala anna al-thaniya min hadha al-bab yajuzu iqamatuhu 'inda amn al-labs. Dan al-musannif menukil adanya ittifaq, kesepakatan bahwasanya an-nathani yang kedua atau maful yang kedua pada bab ini, bab gasa, yajuzu iqamatuhu 'inda amn al-labs, boleh ia diposisikan, ditempatkan, ya, sebagai pengganti dari fa'il 'inda amn al-labs, ya, ketika aman dari labs. Fa'in ana bihi, ya, ini sebagian mengatakan bahwa ana itu melazimi pembukaan mabni lil majhul uliya. Ada khilaf sih masalah itu, ada khilaf, ya. Bagi mereka yang menganggap bahwasanya ana itu uliya melazimi mabni lil majhul, ya, maka baca itu dia uliya. Tapi yang lain menyatakan ada kok yang mabni lil ma'lumnya, ya, maka pakai ana itu. عنبه فإن عنبه أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيد. Jika yang beliau maukan dengan ucapannya tadi bahwasanya itu adalah kesepakatan dari sisi ahli nahwu seluruhnya, maka falaisa bijayid, maka nukilan ini kurang tepat, ya, kurang bagus, ya. Kenapa? لأن مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول. Karena ada yang menyelisihinya, banyak dari mereka orang-orang Kufah. Itu bahwasanya madhabnya orang-orang Kufah adalah apabila maf'ul bih, إذا كان الأول معرفة, jika maf'ul bih yang pertamanya ma'rifah, والثاني نكرة, dan maf'ul bih yang keduanya nakirah, ta'ayyana iqamatul awal, maka ketika itu wajib menjadikan yang pertama, yang ma'rifah itu sebagai apa? Naibul fa'il. Dan yang nakirahnya tetap sebagai maf'ul bih. Disebutkan itu dalam catatan kaki, hadza fi al-alfiyah. Ini nukilan beliau yang beliau bawakan dalam alfiyah, tidak pada selainnya dari kitab-kitabnya. Faqad naqala al-khilafa wa sarraha bi nafihi fi syarh at-tashil. Dan beliau menukilkan adanya khilaf dalam masalah ini pada bab gasa, terkait dengan menempatkan maf'ul bih yang kedua sebagai fa'il, apakah ada kesepakatan atau tidak. Kalau di dalam kitab ini kan mengisyaratkan adanya ittifaq, ya. Tapi di dalam kitab-kitab yang lain menukilkan adanya khilaf. Wa sarraha bi nafihi fi syarh tashil, beliau menegaskan penafian adanya ittifaq dalam syarah tashil dan al-kafiyah. Ya. Ternyata banyak kan yang menyelisihinya, itu orang-orang Kufah. Itu kata mereka orang-orang Kufah, kalau maf'ul bih yang pertamanya ma'rifah dan maf'ul bih yang keduanya nakirah, maka harus ya menjadikan yang pertama itu sebagai naibul fa'il, ya. Karena dia secara makna adalah fa'ilnya, naibul fa'il, karena fa'il kan dia mesti ma'rifah. Fataqul u'tiya Zaidun dirhama, sehingga kamu katakan u'tiya Zaidun dirhama. Di sini maf'ul bih yang pertamanya mana? Aslinya Zaid kan. A'taitu Zaidan dirhama. Maf'ul bih yang pertamanya Zaid, ma'rifah dia. Maf'ul bih yang keduanya dirhama, nakirah. Nah, ketika dibuang fa'ilnya dikatakan u'tiya Zaidun dirhama, harus Zaid dijadikan sebagai apa? Naibul fa'il. Ya, 'inda al-kufiyin. Kenapa? Karena zaid maful bi yang pertamanya ma'rifah dan maful bi yang keduanya nakirah. Wala yajuzu 'indahum iqamatu tsani, tidak boleh di sisi mereka orang-orang Kufah untuk menempatkan atau menjadikan maful bi yang kedua sebagai naibul fa'il. Wala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan u'tiya dirhamun zaida, tidak boleh. Ya. Difaham ini? Ya, itu mazhabnya orang Kufah. Ya. Kalau orang-orang Basrah membolehkan. Ya, alasannya karena ma'rifah itu ahaqqu bil isnad. Isim yang ma'rifah itu lebih berhak untuk disandarkan kepadanya fi'il. Ya, silakan antum gunakan yang ini ataupun itu. Luas insyaallah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Wa bi ittifaqin qad yanubu tsani min babika sa fi maltibasuhu ummi. Sehingga bi ittifaqin ini dibawa kepada bah ittifaq jumhur al-Basriyyin, mungkin itu ya. Dibawanya ke situ. Bukan ittifaq jami' an-nahwiyyin. Ya. Ada yang lain? Ya, untuk antum mengetahui babnya. Kasa itu apa saja? Buka kitab Lughah ya. Selain a'ta, kasa apa lagi? Nih. Alzama juga dua ya. Wa alzamahum kalimat taqwa. Kalian baca ya. Gimana? Yang mau disampaikan? Satu bait nih. Ya, dibedakan. Ya, babnya dhanna dengan kasa. Ya, karena ada perbedaan. Tadi perbedaannya kalau dhanna, ya, dua maf'ulnya aslinya mubtada khobar. Ya, dia maksudnya kepada apa? Pembahasan nawasikh ya. Nawasikh al-mubtada wal khobar ya, kan? Ya, kalau kasa beda lagi. Ya, karena dia dua maf'ulnya bukan mubtada khobar, tidak masuk kepada bab nawasikh. Baik, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Fi babi dhanna wa ara al-man'a ishtahar wa la ara man'an idza al-qasd dhahar. Fi babi dhanna, fi babi jar majrur muta'alliq bi ishtahar al-ati. Al-man'u mubtada'nya. Ishtahar jumla fi'liyah fala mahalla rafa' khabar. Al-man'u ishtahara fi babi dhanna wa ara. Ya, larangan, yakni larangan menjadikan maful bih yang kedua pada dhanna atau maful bih yang ketiga pada ara, itu isyara masyhur. Ya, pendapat yang masyhur. Paham ya? Jadi larang dari apa? Menjadikan maful bih yang kedua dari dhanna atau maful bih yang ketiga dari ara, itu masyhur. Yang masyhur atau pendapat jumhur bahwasanya melarang untuk menempatkan maful bi yang kedua pada tempatnya fa'il atau maful bi yang ketiga pada ara dan teman-temannya sebagai apa? Naibul fa'il. Wala ara man'an idzal qasdu dhahar, tapi saya kata Ibnu Malik tidak berpendapat dilarang. Idzal qasdu dhahar, tapi dengan syarat apabila maksudnya jelas. Ya, dhahar itu jumlah. Ya, tafsiriyah ya. Karena idza di situ apa? Ismu syarat. Setelahnya al-qasdu isim. Berarti ditakdirkan di situ apa? Fi'il idza dhahara al-qasdu. Dhahara, sehingga al-qasdu i'rabnya sebagai apa? Fa'il dari apa? Fi'il mahdhuf yufassiru ma ba'da. Jelaskan maknanya kan? Pada bab dhanna dan ara, larangan, ini larangan menjadikan maful bi yang kedua pada dhanna atau yang ketiga pada ara, itu masyhur dikenal. Tapi saya tidak melarang, tapi saya tidak berpendapat dilarang. Tapi dengan syarat apabila maksudnya jelas gitu. Ya'ni annahu idza kana al-fi'lu muta'addiyan ila maf'ulaini, ath-thani minhumā khabarun fil-ashl ka dhanna wa khawatiha أو كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى أخواتها. فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني في باب ظن. يعني bahwasanya apabila fi'il mutaaddi kepada dua maf'ul, ya, athani minhuma dalam keadaan maf'ul yang keduanya aslinya adalah khobar seperti dhanna dan akhwatnya, seperti fi'ilnya seperti dhanna dan akhwatnya, aw kana mutaaddiyan ila thalathati mafa'il, atau fi'ilnya mutaaddi kepada tiga fi'il seperti ara dan teman-temannya, fal asyru 'inda an-nahwiyyin, maka yang masyhur, yang paling masyhur di sisi ahli nahwu adalah yajibu iqamatul awal, keharusan untuk menjadikan atau menempatkan maf'ul bi yang pertama pada tempatnya fa'il sebagai nadzul fa'il, itu yang masyhur. Wa yamtani iqamatul tsani fi babi dhanna, dan dilarang, tidak boleh menempatkan maf'ul bi yang kedua pada babnya dhanna. Disebutkan itu ta'lilnya dalam catatan kaki. Wa ta'lilu dhalika kama dzakara Suyuti fi al-Bahjah, alasannya adalah seperti yang disebutkan oleh Asyub dalam kitabnya Syarah Alfiyah yang judulnya Al-Bahjah Al-Mardiyah. Beliau menukilkan dari Al-Abadi fi Syarh Al-Jazuliyah, alasannya karena yang li'annahu mubtada, karena maf'ul bi yang pertama itu mubtada, iya kan, au asbahahu bil fa'il, atau maf'ul bi yang pertamanya ini diserupakan dengan fa'il, fi anna martabatahu qabla tsani, yang mana martabahnya, ya, martabahnya ini sebelum yang kedua, ini lebih tinggi martabahnya, ya kan? Mubtada lebih tinggi atau fa'il lebih tinggi dari fi'il. Lianna martabatal mubtada qabla al-khabar, karena martabah kedudukannya mubtada sebelum khabar, ini lebih tinggi mubtada. Wa martabatul marfu' qabla al-mansub, dan martabahnya marfu' itu lebih tinggi daripada yang mansub, sebelum yang mansub, maksudnya lebih tinggi dari yang mansub. Itu alasannya, ya. Kenapa pada bab dhanna, ya, menurut sebagian besar ahli nahwu harus menjadikan maf'ul bi yang pertama sebagai apa? Naibul fa'ilnya. Karena maf'ul bi yang pertama ini mubtada. Ya, mubtada itu lebih tinggi kedudukannya daripada khobar. Dan juga karena yang marfu itu lebih tinggi kedudukannya dari mansub. Kalau maf'ul bi yang pertamanya dinasubkan, berarti dia turun derajatnya, ya. Turun derajatnya karena dia mubtada asalnya, jadikan dia mansub. Wa tsani wa tsalits min babi a'lama, fa taqul, kemudian maf'ul bi yang kedua dan ketiga pada bab a'lama. Jadi yang tsani terhalang untuk menjadikan maf'ul bi yang kedua dan ketiga pada bab a'lama. Ini asani ma'tufnya kepada di apa yang tadi iqamatu atsani, ya, terhalang menempatkan yang kedua pada bab dhanna dan atsani, dan juga terhalang tidak boleh menempatkan yang kedua, maf'ul yang kedua dan maf'ul yang ketiga pada bab a'lama. Paham ini, ya. Jadi ma'tufnya atsani dan atsarif kemana? Kepada atsani, itu iqamatu atsani wa tsani atsalits, itu maf'ulnya apa? Bayam tani iqamatu as-sani wa salit min babi a'lama. Fataqul, maka kamu katakan Dhunna zaidun qa'ima. Zaid diduga sedang berdiri. Wala yajuzu dhunna zaidun qa'imu, tidak boleh, ya. Dhunna zaidan qa'imu, terjemahnya apa berarti? Hah? Diduga yang berdiri itu Zaid dia. Wa taqulu u'lima Zaidun farasaka musraja. U'lima Zaidun farasaka musraja. Zaid dikasih tahu, diberitahu bahwasanya kudamu itu musraja, dikasih pelana, ya. Wala yajuzu iqamatu tsani, dan tidak boleh menurut jumhur untuk menjadikan yang kedua sebagai naibul fa'il atau yang ketiga. Fala taqul, sehingga tidak boleh dikatakan u'lima Zaidan farasuka musraja, tidak boleh. Dan Syekh Utsaimin juga berpendapat dengan pendapat yang masyhur ini, pendapatnya jumhur beliau, karena maknanya katanya rusak gitu. U'lima Zaidan farasuka musraja, khawatir diterjemahkan diberitahukan kepada kudamu. Syekh Utsaimin saya memilih pendapat yang masyhur ini. Tidak boleh gitu. Harus pada dhanna dan a'lama menjadikan lafzul bi yang kedua, yang pertama sebagai apa? Naibun fa'il. Tidak boleh menjadikan yang kedua pada dhanna atau yang kedua dan ketiga pada a'lama sebagai naibun fa'il. Wala iqamatus salis juga tidak boleh menjadikan maful yang ketiga sebagai naibul fa'il. Fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan u'lima zaidan farasaka musrajun. Ya, u'lima zaidan farasaka musrajun. Wa naqala Ibnu Abdur Rabi' al-ittifaq 'ala man'i iqamatis salis. Ibnu Abdur Rabi' menukil adanya kesepakatan ya akan tidak bolehnya menempatkan maful yang ketiga sebagai naibul fa'il. Wa naqala ittifaq aidha Ibnu al-Musannif, juga Ibnu al-Musannif menukil adanya ittifaq ini. Wa dhahaba qaumun minhum al-Musannif, ataupun kaum yang lain di antaranya al-Musannif juga Ibnu Asfur, ila annahu la yata'ayyan iqamatul awal, kepada bahwasanya tidak mesti, tidak harus menjadikan maful yang pertama sebagai naibul fa'il. La fi babi dhanna wa la fi babi a'lama, tidak harus baik pada babnya dhanna ataupun pada babnya a'lama. Ya. Lakin yushtaratu an la yahsul labs, tapi ada syaratnya katanya agar tidak terjadi labs, kerancuan. Ya. Ditambahkan syarat yang berikutnya selain ada mulabs ini ya, oleh yang lainnya, yaitu an la yakuna thani jumlatan, agar maful bi yang keduanya bukan jumlah. Ya, bukan jumlah. Kalau syir jumlah khilaf. Ini dengan kesepakatan ya. Jadi kalau maful bi yang keduanya dhanna itu jumlah ya, dengan kesepakatan tidak boleh untuk menjadikan maful bi yang keduanya sebagai naibul fa'il, karena jumlah tidak bisa naibul fa'il kan. Seperti antum katakan dhanantu zaidan apa? Yadhaku misalkannya. Ya tidak boleh dikatakan dhanna zaidan yadhaku, yadhaku anda menjadikan sebagai naibul fa'il. Kenapa? Jumlah dia. Ya jumlah. Demikian pula kalau syibu jumlah enggak boleh, sebagian membolehkan. Kalau syibu jumlah itu ada khilaf. Ya, seperti dhanantu zaidan fiddar. Dhanantu zaidan fiddar. Sebagian tidak boleh dikatakan dhanna zaidan fiddar, fiddarnya naibul fa'il, tidak boleh. Bagi yang lain membolehkan dhanna zaidan fiddar, tapi naibul fa'ilnya bukan fiddar, tapi muta'alaknya fiddarnya itu. Ya, fiddar ini muta'alak dengan yang makhluk kan. Yang muta'alak ini naibul fa'il. Ya. Jadi kalau jumlah sepakatnya tidak boleh gitu. Fataqul, sehingga syaratnya ada tambahannya. Selain tidak terjadi labes, juga syarat yang kedua agar maful bi yang keduanya bukan jumlah atau syibu jumlah hingga ta'dil. Fataqul, sehingga kamu katakan dhanna zaidan qa'imun, boleh menurut Ibnu Malik dan juga Ibnu Ashur. Dhanna zaidan qa'imun. Wa u'lima zaidan farasuka musraja. U'lima zaidan farasuka musraja. Ya, antum kalau menggunakan mazhab yang masyhur itu selamat ya. Itu yang sering. Kecuali kalau darurah ya. Darurat. Tapi kalau dhanna maknanya masih mungkin bisa benar ya. Dhanna zaidan qa'im, diduga yang berdiri itu zaid, masih mungkin ya. Tapi kalau u'lima itu, u'lima zaidan farasuka musraja. Nanti yang baru-baru akan menerjemahkan, yang baru-baru belajar akan menerjemahkan, aku udah mau dikasih tahu maksud Zaid Musraja. Wa amma iqamatus salis min babi a'lama, adapun menempatkan maful bi yang ketiga pada bab a'lama, sudah lewat itu. Fana qala Ibnu Abi Rabi' wa Ibnu Al-Musannif, maka Ibnu Abi Rabi' dan juga anaknya Al-Musannif, anaknya Ibnu Malik juga punya syarahnya. Al-ittifaq, adanya kesepakatan. Ala man'ih, kesepakatan ala man'ih, untuk apa? Melarangnya. Kesepakatan akan dilarangnya menjadikan maf'ul yang ketiga ini sebagai nafil fa'il. Tapi kata asy-syarih walaisa kama za'ama, tidaklah seperti yang dipersangkakan oleh keduanya. Ya, tidak ada kesepakatan dari ahli nahwu bahwasanya melarang ataupun dilarang menjadikan maf'ul bi yang ketiga pada bab alama sebagai nafil fa'il. Kenapa? Karena faqad naqala ghairuhuma al-khilaf fi dzalik. Karena selain keduanya, selain Ibnu Abi Rabi' dan selain Ibnu al-Musannif menukilkan adanya khilaf dalam masalah itu. Ini sebagai membolehkan. Fatakul, sehingga kamu katakan u'lima zaidan farasaka musrajun. Kalau hasil labsun ta'ayyana iqamatul awal min bali dhanna wa alam, seandainya terjadi labs, maka mesti menempatkan yang pertama pada babnya dhanna dan alama. Biasa kalau terjadi labs pada bab kasa juga ya, sama ya, harus yang pertama dijadikan sebagai nafil fa'il, bukan hanya pada dhanna dan alama. Fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan dhanna zaidan amrun. Kenapa? Coba sekarang, coba labsnya di mana? Dhanna zaidan amrun. Nah, tanya kan donan tu Zaidan Amro. Saya menduga Zaid itu adalah Amr. Ternyata bukan. Dibuang failnya menjadi Dunna Zaidan Amrun. Tidak boleh. Atau Dunna Zaidun Amron, harusnya gitu kan. Tidak boleh dikatakan Dunna Zaidan Amrun. Ala anna Amrun huwal maf'ul tsani, dengan meniatkan bahwasanya Amr sebagai maf'ul bi yang kedua. Tidak boleh. Kenapa? Karena ada kerancuan. Ya. Karena masing-masing dari Zaid dan Amr bisa sebagai dhonnun dan sebagai madhnun, ya kan? Masing-masing bisa sebagai yang diduga dan sebagai yang menduga. Sama-sama akil kan? Sehingga kalau antum memaukan bahwasanya yang dhonnya adalah Zaid, harus antum katakan dhunna Zaidun Amra. Dhunna Zaidun Amro, apa artinya itu? Siapa madhununnya ini? Dhunna Zaidun Amro. Zaid diduga Amr gitu. Zaid ya, yang diduganya ya. Jadi ini adalah lapas juga, karena masing-masing dari Zaid dan Amr bisa sebagai madhunun yang diduga. Yang diduga bisa. Tapi kalau maf'ul bi yang pertamanya Amr, boleh enggak? Ya boleh. Ya. Dhunna Zaidan Amrun, ya, difahami Amr diduga Zaid gitu. Tapi kalau untuk memaukan bahwasanya yang diduga adalah Zaid, ya harus dikatakan Dhunna Zaidun Amra. Tidak boleh dikatakan Dhunna Zaidan Amrun dalam keadaan antum meniatkan bahwasanya yang diduga itu Zaid, tidak boleh. Tapi kalau yang diduga Amr ya boleh, Dhunna Zaidan Amrun. Berarti Amr ini maf'ul yang pertamanya diakhirkan, ya kan? Wala u'lima Zaidan Khalidun Muntariqa. Juga tidak boleh dikatakan u'lima Zaidan Khalidun Muntariqa. Sama-sama itu kan Zaidan Khalid berakal. Bisa sebagai mu'lam yang dikasih tahu, ya kan? U'lima Zaidan Khalidun Muntariqa. Antum menghendaki bahwasanya Zaid dikasih tahu bahwasanya Khalid berangkat. Maka dikatakan u'lima Zaidun Khalidan Muntariqa. Tidak boleh dijadikan naibul fa'ilnya maf'ul yang kedua dengan dikatakan u'lima Zaidan Khalidun Muntariqa, ya. Kecuali tadi kalau antum menjadikan Khalid sebagai maf'ul yang pertama yang diakhirkan, ya. Wallahu a'lam. Kan di sini ada yang mau disampaikan? Jelas yang mana ucapan al-Nazim fi babi dhanna wa ara al-man'u ishtahar wa la ara man'an idha al-qasu zahar, ya, pada bab dhanna dan ara larangan, siapa? Larangan menjadikan maf'ul bi yang kedua pada dhanna sebagai naibul fa'il, dan juga larangan menjadikan maf'ul bi yang kedua dan ketiga pada bab ara sebagai naibul fa'il. Ini yang masyhur. Adapun saya kata Ibn Malik tidak berpendapat itu dilarang kalau maksudnya jelas, ya. Kemudian satu bait lagi selesaikan. Wa ma siwan na'ibi mimma uliqa bil rafi'in nasbu lahu muhattata. Ya, ma si mausul dia. Mabni 'ala sukun fi mahalli apa? Rafi'in sebagai mubtada awal. Mubtada yang pertama. Ya, siwan na'ibi, masih ingat pembahasan siwa? Kalau madhabnya Ibnu Malik, siwa itu seperti apa? Ghair. Termasuk ada tulis sifna, ya. Ada pun siwa, ya. Pendapatnya siwa itu apa? Dhorf, ya. Melazimi dhorf. Dhorfiyah, makaniyah. Ya. Ada pendapat pertengahan, ya. Pendapatnya Rumani dan Al-Askari. Al-Akburi. Al-Akburi. Katanya siwa ini tustamal dhorfan ghaliba, seringnya digunakan sebagai dhorf. Wa ka ghairi qalila, tapi kadang digunakan untuk istitsna seperti ghair, tapi itu jarang. Kalau seperti ghair ya berarti dia enggak melazimi nasab. Kalau pendapat si bawahnya kan dia dhorf, ya. Kalau dhorf ya mesti nasab gitu kan. Tapi kalau seperti ghair ya tidak mesti nasab. Kadang marfu, kadang mansub sebagai dhorf, kadang majrur, ya. Dan ini pendapat ini dipilih oleh Ibn Hisham. Ini pendapat Ar-Rumani dan Al-Akhburi. Itu bahasanya dia siwa tusa'mal dhorfan ghaliba wa ka ghair qalila. Ada bedanya antara ghair dengan apa? Siwa. Ada bedanya. Ya, ada dua perbedaannya. Yang pertama bahasanya ghair itu majrurnya bisa dibuang. Majrurnya bisa dibuang. Sering kan kita dengar ucapan laisa ghair, ya. Laisa ghairu boleh, laisa ghairu boleh. So, qaumal qaumu laisa ghairu. Laisa ghairu. Boleh juga laisa ghairan, ghaira. Tergantung niat antum, ya. Sering ini juga, ya. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau siwa itu, ya, dia yaqaw silah, bisa datang sebagai silah, silatul mausul, yaqaw silatul mausul pada kalam yang fasih. Seperti dalam contoh ini, wa masiwa na'ibi, tapi kalau ghair tidak bisa sebagai silah, sebagai silah tidak bisa. Kalau siwa bisa, ja'alladhi siwaka, misalkannya, ja'alladhi siwaka, datang orang yang selainmu, tapi kalau ghair tidak bisa, ja'alladhi khairuka, misalkan, tidak bisa. Wa masiwan na'ibi mimma uliqa, apa saja dari selain na'ibul fa'il, apa saja dari selain na'ibul fa'il mimma uliqa, dari yang ia digandengkan atau digantungkan dirafi' dengan amil yang merafa'kan, yang ni yang merafa'kan na'ibul fa'il, ya. Apakah fi'il bentuknya atau isim maf'ul bentuknya, maka an-nasbu lahu muhaqqaqa. Inna nasbu apa? Mubtada yang kedua. Nasab baginya muhaqqaqa, mesti diharuskan. Siwa an-na'ibi min mimma uliqa, ini keduanya muta'alliq dengan fi'il yang mahdhuf. Ya. Wa ma istaqarra gitu kan takdirnya, masih ingat ya. Kalau ada dhorof atau jar majrur datang sebagai silah, maka dia mesti muta'alliqnya dengan sesuatu yang mahdhuf berupa apa? Fi'il, ya kan? Karena yang namanya silah ya harus apa? Jumlah, bentuknya jumlah. Yaitu. Jadi siwa an-na'ibi dan mimma uliqa itu muta'alliq dengan mahdhuf, dengan fi'il yang mahdhuf. Uliqa birrafi'i, birrafi'i muta'alliq dengan uliqa. Terjemahnya kita ulangi. Selain an-na'ib, selain na'ibul fa'il, mimma ulliqa birrafi'i, yang mana yang selain na'ibul fa'il itu digantungkan dengan amil yang merafa'kan na'ibul fa'il, maka an-nasbu lahu, nasab bagi selain yang na'ibul fa'il ini, muhaqqaqa, diharuskan. Kadang-kadang berkumpul di situ ada na'ibul fa'il, ya, ada dhorof, dhorof zaman, ada dhorof makan, ada jar majrur. Kan yang dijadikan naibul fa'il adalah maf'ul bih ya. Ya. Yang dijadikan naibul fa'il kan maf'ul dia. Ya kan? Aslinya yang tidak dijadikan naibul fa'il an-nasbu lahu muhaqqaqo. Nasab baginya itu mesti gitu, harus. Paham? Duriba. Apa contohnya? Yang sudah lewat itu. Duriba. Dorbun syadidun amam al-amiri misalkan. Yaum al-jumu'ati fiddari. Kan yang dijadikan naibul fa'il marfu ya. Dorbun syadidun. Kemudian setelahnya mansub semua. Ini makna dari ucapan beliau. Ya. Selain naibul fa'il dari yang iya digantungkan dengan amil yang merafakkan naibul fa'il, ar-rafi' ya, amil yang merafakkan naibul fa'il, maka an-nasab bagi selain naibul fa'il muhaqqaqa diharuskan. Hukmul maf'ulil qa'im maqam al-fa'il hukmu al-fa'il. Hukum maf'ul yang ia menempati posisi fa'il adalah sama dengan hukumnya fa'il sudah lewat. Ya kan? Fakama annahu la yarfa'ul fi'lu illa fa'ilan wahida, kadzalika la yarfa'ul fi'lu illa maf'ulan wahida. Maka sebagaimana fi'il itu tidak merafakkan kecuali satu fa'il saja. Iya kan? Satu fa'il saja ya. Yang setelahnya kan ma'tufat gitu kan. Kadzalika la yarfa'ul fi'lu illa maf'ulan wahida. Demikian pula fi'il yakni fi'il yang mabni lil majhul tidak merafakkan kecuali satu naibul fa'il saja. Paham ya? Itu maksudnya maf'ulan wahida satu naibul fa'il saja maksudnya. Sebagaimana fi'il itu tidaklah merafakkan kecuali satu fa'il saja, maka demikian pula fi'il yang mabni lil majhul tidaklah merafakkan kecuali satu maf'ul saja, maksudnya satu naibul fa'il. Ya. Yang dijadikan naibul fa'il hanya satu saja gitu, yang lainnya ya tetap sebagai apa? Maf'ul. Ya, kalau tadi pada babnya dhanna ataupun kasar, yang lainnya yang keduanya sebagai maf'ul mansub, atau pada bab a'lama yang kedua dan ketiganya tetap mansub sebagai dua maf'ulnya. Falau kana lil fi'li ma'mulan fa aktsara, seandainya fi'il itu memiliki dua ma'mul atau lebih, aqamta wahidan minha muqamal fa'il, maka engkau tempatkan salah satunya pada tempatnya fa'il, dijadikan naibul fa'il salah satunya saja. Wa nasabta al-baqi, wa nasabta al-baqi, dan kau nasabkan sisanya ya lafzan ya fi ghairi majrur, lafaznya dinasabkan pada selain yang majrur. Kalau yang majrur ya gimana mahalnya berarti ya, mahalnya tadi kan pada contoh duri qadar syadidun amam al-amir yaum al-jum'ah fi dar, itu mahalnya ya. Kalau yang lainnya lafaznya majrur mansub semua ya kan, duri qadar syadidun amama al-amir yaum al-jum'ah. Jar majrurnya mahal. Iya, mahalnya nasab ya. Fataqul, maka kamu katakan u'tiya Zaidun dirhama. U'tiya Zaidun dirhama. Yarmi jelaskan u'tiya fi'il madhi mughayyar shighah. Zaidun ibn fa'il marfu' dirhaman maf'ul bi tsani. Atau kalau antum katakan u'tiya Zaidun, Zaidun ibn fa'il wa huwa maf'uluhu al awwal, iya kan? Dirhaman maf'ul bi tsani mansub. Wa'ulima Zaidun amran qaima. Ini juga jelas. Zaidun, Zaidun ini maf'uluhu al-awwal wa huwa naibul fa'il. Ya. Maka sara naiban lil fa'il marfu' 'alamat raf'i dhamma. Kemudian selanjutnya dan keduanya maf'ul bi tsani dan tsalits mansub. Wa duriba Zaidun dharban shadidan yawm al-jum'ati amam al-amir fi darihi. Duriba Zaidun. Zaidun ibn fa'il. Setelahnya mansub semua. Dorban syadida. Sebagai apa dorban? Maful? Mutlak. Ya syadida. Na'at saja. Yauma. Mansub sebagai apa? Ya dorofnya amama. Ya dorofi dari. Lafadnya majur. Tadi mahalnya apa katanya? Mansub. Kata demikian kata Al-Bukhari. Sudah faham ini? Silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau diulang. Ya. Wa masiwa. Wa masiwa naibi mimma ulqa bil rafi'in nasbu lahu muhaqqaqa. Jadi muhaqqaqa. An-nasbu lahu muhaqqaqa. Tadi muhaqqaqa belum kita sebutkannya. Dia hal dari dhamir yang ada pada khabar. Jadi khabarnya lahu. An-nasbu lahu. An-nasbu lahu muhaqqaqa dalam keadaan mesti. Ya, terjemahannya wa masiwa naibi selain ya naibul fa'il ya, selain naibul fa'il selain naibul fa'il mimma ulliqa birrafi'i dari ma'mulat yang dia digantungkan kepada amil yang merafakkan maka an-nasbu lahu nasab itu ditetap diberikan untuknya gitu muhaqqaqa dalam keadaan mesti gitu paham ya. Contoh tadi duriba zaidun darban syadidan yaumal jumu'ati amama al-amiri fi dari naibul fa'ilnya mana zaidun selain naibul fa'ilnya mana yaitu darban syadidan yaumal jumu'ah amama al-amiri fi dari ah selain ini an-nasbu lahu hukum nasab diberikan kepadanya muhaqqaq dalam keadaan harus ya meskipun pada fi dari mahalnya saja nasabnya. Pada selainnya, lafalnya mansub. Ini kan semua berkaitan dengan apa? Muta'ali dengan apa semuanya itu? Dengan fi'il ya kan, duriba. Rafi'nya mana? Ya duriba itu. Jadi, dorban syadida, dorban ini uliqa bi duriba. Begitu juga yawma al-jumu'al uliqa bi duriba. Amama juga uliqa bi duriba. Fidari semuanya uliqa bi duriba. Semuanya muta'aliqa dengan apa? Duriba kan. Kalau antum jadikan misalkan naibul fa'ilnya dorbun, ya berarti selainnya mansub, ya kan? Duriba zaidan, dorbun syadidun, duriba zaidan dorbun syadidun, yauma yang lain mansub semua. Sudah lewat kan? Tapi yang seperti ini jarang. Kalau masih ada naibul fa'il, maka yang ahsan menjadikan apa? Maful bi-nya atau menjadikan naibul fa'il dari maful bi. Tapi terkadang ya terkadang dijadikan naibul fa'il selain maful bi. Berkata liyujza qauman bima kanu yaksibun. Jarang. Yang lain? Gimana? Bisa difahami? Idza al-qasdu bahar. Ya. Mana jawab syaratnya? Ya, idza kan ismu syarat ghairu jazim. Tidak menjazimkan ya. Fi'il syarat mahdhuf, jawab syaratnya mahdhuf. Atau kalau menurut pendapat Ibnu Qayyim bagaimana? Ya tidak butuh kepada jawab syarat kalam yang seperti ini. Kenapa sudah dipahami, sudah terfahami dari kalam yang sebelumnya. Ya. Takdirnya apa kalau seandainya antum takdirkan jawab syarat? Idza al-qasdu bahar fala ara ya kan fala ara man'an kesifa nanti ada pembahasannya kapan jawab syarat itu harus ada fa-nya ya waqrun bi fa hatman jawaban law ju'il syartan bi in aw ghairiha lam yanja'il wala ara man'an afan waqrun bi fa hatman ya waqrun bi fa gandengilah jawab syarat dengan fa hatman mesti ya jawaban yang seandainya dia dijadikan waqrun bi fahat dan jawaban lanjutnya syaratan kalau seandainya jawaban tadi dijadikan sebagai syarat bagi in dan yang lainnya tidak bisa dengan bahasanya nanti insyaallah dan in qama zaidun kalau zaid berdiri maksa tidak berdiri apa in qama zaidun fala akun zifa. Kenapa? Karena jawab syaratnya la'akum tidak bisa menjadi syarat. Kalau saya menjadi syarat, tidak bisa. In la'akum tidak bisa kan? Nanti ada masanya insyaAllah. Ya, mana? mafhum. Nafal mana nafal? Bisa? Apa? Ya, pada bab apa? Oh, syarahnya itu. Hah? Oh, itu ta'lilnya Asyuti gitu ya. Katanya beliau juga menukil dari apa? Syarah Al-Jazuliyah dari Al-Abadi. Alasannya katanya kenapa? Ya, tidak boleh menjadikan selain yang pertama sebagai naibul fa'il. Li'annahu mubtada, karena maful bi yang pertama itu mubtada. Ya. Aw asbaha bil fa'il, karena itu karena maful yang pertama ini mirip dengan fa'il. Fa inna martabatahu qabla tsani. Sesungguhnya martabahnya mubtada itu sebelum yang kedua, sebelum khabar. Yang keduanya kan khabar, belum keduanya kan. Lebih tinggi mana martabahnya mubtada dan khabar? Lebih tinggi mubtada. Di anna martabatahu qabla tsani, karena kedudukan mubtada itu sebelum yang kedua, berarti lebih duluan martabahnya, lebih tinggi. Ya, anna martabatul mubtada qabla khabar wa martabatul marfu' qabla al-mansub, dan martabahnya yang marfu' itu sebelum yang mansub. Ya, seandainya yang pertamanya atau yang kedua dijadikan naibul fa'il, berarti yang pertamanya kan mansub ya, berarti turun dia derajatnya, ya kan? Padahal dia mubtada gitu tak awalnya kan, kenapa diturunkan derajatnya jadi mansub gitu. Adapun yang kedua kan dia khobar, derajatnya kan lebih rendah. Kalau dia dinasubkannya pas gitu kan, harusnya kan yang tinggi ya dikasih yang tinggi, yang rendah dikasih yang rendah, ya kan? Dia maful bi yang pertama mubtada dikasih yang tinggi, rafa, ya naibul fa'il. Khobar derajatnya di bawah mubtada dikasih yang rendahnya, nasab gitu. Ya, gimana Marwan? Baik. Dia masih belum paham. Mana? Yang terakhir. Yang mana? Syarah. Hukmul maful. Yang belum paham mana? Oh itu. Ya. Ada catatan sebenarnya yang bisa baca di situ. Fa kama annahu la yarfa'u al-fi'lu illa fa'ilan wahida, sebagaimana fi'il itu tidaklah merafa'kan kecuali satu fa'il saja. Karena kalau ja'a Zaidun wa Amrun wa Muhammad, kan fa'il cuma satu ya. Selainnya ma'tuf, ma'tuf, ma'tuf, ma'tuf gitu ya. Ya. Demikian pula ya fi'il, maksudnya fi'il di sini fi'il apa? Yang mabni lil majhul. Ya, fi'il yang mabni lil majhul. Ya. Tidaklah merafa'kan kecuali satu maful saja. Yang dia sebagai naibul fa'il gitu. Sama dengan kan yang namanya hukumnya fi'il pada fa'il sama dengan fi'il pada naibul fa'il. Merafa'kan satu fa'il. Pada fi'il yang mabni lil ma'lum merafa'kan satu fa'il, pada fi'il yang mabni lil majhul merafa'kan satu naibul fa'il. Di situ ada cerita yang lain. La yarfa'u ala la yarfa'u ala annahu naibul fa'il ala annahu naibul fa'il illa wahid min al fa'il allati kana al fi'il nasiban la wa huwa mabni lil ma'lum. Maksudnya tidaklah merafa'kan ya ala annahu naibul fa'il, tidak merafa'kan maful sebagai naibul fa'il kecuali satu dari maful-maful. Ya. Allah tikana fi'lu nasiban la, yang tadinya maful tadi dinasabkan oleh fi'il. Ya. Wa huwa mabni lil ma'lum, dalam keadaan dia mabni lil ma'lum. Itu maknanya. Jadi fi'il yang mabni lil ma'lum merafakan satu fa'il, ya kan? Demikian pula fi'il yang mabni lil majhul, dia hanya merafakan satu maf'ul saja sebagai naibul fa'il. Yang sisanya tetap nasab sebagai maf'ul. Yang kedua, ketiga gitu. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.